matamu saat kau mulai membisu. Kau tak mampu bicara saat ku tanya padamu. Kau palingkan wajahmu tertunduk malu padaku. Tak mampu bicara padamu. Apa yang kau lakukan saat aku sedang tak ada? Apa yang kau perbuat dengannya? Dengannya aku belum pernah luapkan cintamu. Aku belum pernah sakiti hatimu. Aku belum pernah luapkan cintamu. Sakit di hatimu. Aku belum pernah sakit di hatimu.